Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bahasan terakhir kemarin berhubungan dengan ikhbar fil makan anil dawat. Diperbolehkan enggak mengkabarkan dengan suatu tempat untuk suatu zat-zat hendaknya arin? Boleh contohnya? Muhammadun khalfak. Naam. Taim. Ada pun yang tidak diperbolehkan dalam masalah ini pengabaran dengan apa? Muhammad. Dengan? Pengabaran dengan zaman. Taim. Untuk suatu apa? Suatu dan atau dengan istilah mantik apa? Dan itu jauhan. Sesuatu yang sifatnya maknawi dinamakan arq. Tayyib. Lalu bagaimana menjawab nam perkataan arq al-lailatal hilal? Apa ya? Kalau lahirnya kan al-hilalu al-lailata. Taim. Lahirnya al-lailah adalah khabar muqaddam dari al-hilal. Padahal hilal itu isim dad dan lailah isim zaman. Kaidahnya tidak boleh mengkhabarkan dengan isim zaman untuk suatu dad. Bagaimana jawabannya? Arin. Menjawab masalah ini. Yang paling mudah saja. Apa? Apa? Apa itu? Nah, tayyib. Hakikatnya ada sesuatu yang mahdhuf dari isim yang makna atau dari nah arq, yaitu tulu'. Al-lailata tulu'ul hilal. Sehingga boleh kalau nah mengkhabarkan dengan isim zaman untuk naam suatu isim yang makna atau suatu arab. Taib. Dan kesimpulan kemarin ikhwan fillah dari Rondi itu bagus, bahwasanya dzarfuz zaman tidak mungkin bisa sebagai khabar untuk isim ain. Tayyib tidak menjadi hal dan sifat untuknya dikarenakan tidak ada faedah kecuali pada dua tempat. Nah, tayyib. Yang pertama, yang paling mudah itu disebutkan yang kedua di sini. Nah, yu'lam yudhafatu makna ilaih. Dan ini paling mudahnya manifila, yaitu ada sesuatu yang sifatnya makna, ada isim makna yang diidhafahkan tapi mahdhuf seperti pada naam takdir tadi tulu'ul hilal. Walaupun sebagiannya tidak mengambil hal tersebut. Tapi karena mereka sudah menganggap bahwasanya ain atau dal tersebut menyerupai naam makna. Dari sisi apa? Dari sisi nah, terjadinya pada suatu waktu nah, dan hilangnya pada waktu yang lain. Seperti malam. Malam itu kan berganti. Muncul nah, kadang malam datang, kemudian malam pergi, dan seterusnya. Karena malam nah, itu senantiasa apa? Berulang, ya kan? Ada awal, ada akhirnya. Sehingga menurut mereka nah, di ikutkan dengan isim makna. Cuman paling mudahnya akhwanifillah apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Nah, al-lailata thulu'ul hilal. Sekarang kita baca fawaid yang disebutkan di sini. Qala syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala fawaid. Idza ukhbira bizzamani 'anil ma'na wastaghraqa dhalika al-ma'na jami'an zamani aw aktsara. وكان الزمان نكرة رفع غالبا. Perhatikan. Apabila dikhabarkan dengan zaman untuk suatu makna, dan makna tersebut, ikhwanifillah, nah, mencakup semua zaman atau mayoritas zamannya. Maka, dan zamannya itu nakirah, maka mayoritasnya dirofakkan. Taib. Contohnya nahu as-sawmu yaumun was-sayru syahrun. Idza kana sayru fi aktsarihi li'annahu bi-istighraqihi iyyahu ka'annahu hu. Wa la siyama ma'a tankiril munasib lil khabariyah. Wa minhu qawluhu ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Taim, perhatikan dobitnya. Apabila ingin mengkhabarkan dengan suatu zaman atas suatu makna, taim, dan makna itu ikhwanifillah, nah, mencakup apa? Zaman secara keseluruhan yang disebutkan sebagai khabar atau mayoritasnya. Untuk contoh yang keseluruhan misalnya as-sawmu yaumun, ya, puasa itu ya sehari penuh. Yaumun kan mencakup semua waktu, ya kan? Dalam sehari itu mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. As-sawmu yaumun. Berarti yaumun walaupun isim zaman, tapi dia bisa menjadi khabar dan dalam kondisi rofa. Ya, dirofakan. Wasairu syahrun. Ya, perjalanan itu selama bahas satu bulan. Maksudnya mayoritas dalam bulan itu ya berjalan. Baik. Naam. Idza kana sayru fi aktsari, apabila perjalanan itu pada mayoritas naam waktu di bulan tersebut. Li'annahu bistighraqihi iyyahu ka'annahu hu. Dikarenakan karena mencakupnya. Naam. Mencakupnya bahwa perjalanan itu pada saat waktu satu bulan itu seakan-akan apa? Perjalanan itu ya bulan itu. Walasiyama ma'a tankiril munasib lil khabariyah, terlebih lagi bersama dengan penakirahan yang cocok dengan khabar. Yaumun syahrun. Wa minhu qawluhu ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan hamil serta penyapihannya semuanya ada 30 bulan. 30 syahra ini sebagai khabar dalam kondisi rofa. Wa yajuzu nasbu hadha az-zamanil munakkar wa jarru. Dan boleh untuk menasabkan zaman yang dinakirahkan ini, dan boleh juga apa? Menjarkannya dengan fi wa jarruhu bi fi. Nahu as-sawmu fi yaumin atau as-sawmu yauman. Tayyib. Khilafan lil kufiyyi, berbeda dengan orang-orang kufi. Wadhanika anna fi indahum tujibut tab'id. Dikarenakan fi di sisi orang-orang kufi memiliki makna tab'id. Nah, mengharuskan makna tab'id ini alasan orang-orang kufi sehingga tidak membolehkan perkataan as-sawmu fi yaumin. Tayyib. Falayujizuna sumtu fi yaumil jum'ah bal yujibuna nasba. Jadi orang-orang kufi tidak membolehkan seorang mengatakan sumtu fi yaumil jum'ah. Kenapa alasannya tadi? Mbak Zain. Nah, karena Nah, orang-orang kufi khanifillah mengharuskan makna tab'id ada pada fi. Berarti kalau seorang mengatakan sumtu fi yaumil jum'ah, berarti maknanya aku puasa di sebagian hari Jum'ah. Sehingga mengharuskan nasab sumtu yaumal jum'ah. Wal aula jawazuhu kama huwa madhhabul basriyyin wa la yu'lamu ifadatu fi tab'id. Dan yang paling utama yaitu bolehnya, boleh untuk apa mengatakan as-sawmu fi yaumil jum'ah, dan tidak diketahui adanya faedah pada fi tawasannya dia itu li tab'id, tidak ada. Qala wa in kana zamanu ma'rifatan nahu as-sawmu fi yaumil jum'ati. Taim as-sawmu yaumul jum'ati atau yaumal jum'ati. Ini kan nah, zamannya ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Dari si mana kita tahu itu ma'rifah? Mbak Yahya. Karena mudah kepada ma'rifah. Nah, fasalatatul awjuh aidha. Maka ada tiga wajah juga untuk membacanya. Raf'ul yaum, yaitu as-sawmu yaumul jum'ati. Aw nasbuhu as-sawmu yaumal jum'ati. Aw jarruhu bifi as-sawmu fi yaumil jum'ati. Ini semuanya boleh. Mana yang rajih? Wa nasbuhu arjah, dan menasabkannya itu yang lebih rajih. As-sawmu yaumal jum'ati. Hadza madhhabul basriyyin, ini madhab orang-orang Basri. Wa aujabal kufiyyun an-nasba kama aujabuhu fil munakkar lil illatil madhkurah. Nah, dan kufiyyun mewajibkan untuk nasab. Taib, sebagaimana mereka wajibkan pada isim yang nakirah sebagaimana disebutkan di depan, dan alasannya juga telah disebutkan. Taib. Jadi seorang boleh mengatakan as-sawmu yaumun atau as-sawmu yauman atau as-sawmu fi yaumin. Ini kalau nakirah. Taib. Demikian pula ketika ma'rifah, tiga-tiganya boleh. Qala fa in waqa'a al-fi'lu la fi aktsari az-zaman sawa'un kana az-zamanu mu'arrafan aw munakkara fal aghlabu nasbuhu aw jarruhu bi fi ittifaqan bainal fariqain. Kemudian apabila fi'il itu jatuh terjadinya pada mayoritas bukan pada mayoritas zamannya, bukan pada mayoritas zaman, baik itu zamannya ma'rifah atau nakirah, maka fal aghlab nasbuhu aw jarruhu bihi. Yang mayoritas adalah apa? Menasabkan atau menjarkan dengan fi. Ini berdasarkan kesepakatan di antara dua kelompok, yaitu Basriyin dan Kufiyin. Jadi untuk kondisi ini terjadi ittifaq antara Kufiyun dan Basriyun. Kalau apa? Fi'ilnya terjadi tidak pada mayoritas zaman tersebut. Misalnya, nahu al-khuruju yauman atau al-khuruju fi yaumin wasairu yaumal jum'ah au fi yaumil jum'ati. Nah, kalau kondisi ini, maka tidak dipakai apa? Yang tidak dipakai rafa'nya. Alasannya apa? Karena keluarnya tersebut tidak pada mayoritas waktu di hari tersebut. Al-khuruju yauman. Au fi yaumin. Maksudnya apa? Keluarnya itu ya pada suatu hari. Tapi apa? Tidak dalam sehari tersebut mayoritas untuk keluar, tidak. Wa amma qawluhu ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat fa innahu qad warada 'ala khilafil aghlabi. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Padahal ikhwani fillah, ashhurul hajj berapa, apa saja bulan-bulan haji ada berapa? Tiga, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, hajinya padahal manasik hajinya cuma apa pada bulan Ngelincah saja. Sehingga bukan mayoritas di waktu-waktu tersebut. Cuman untuk memulai, nah itu boleh dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Syawal. Nah, di sini datang dalam bentuk khabar yang dirafa'kan. Nah, fa innahu qad warada ala khilafil aghlab. Sungguhnya itu telah datang dalam bentuk menyelisih sesuatu yang aghlab, yang mayoritas penggunaannya. Wa wurudul Qur'ani ala khilafil aghlabi mumtani'un ala ma yadhharu min kalamihim. Dan datangnya Al-Qur'an dalam bentuk menyelisih sesuatu yang aghlab dalam penggunaan, yang mayoritas dalam penggunaan, itu terlarang sesuai dengan yang nampak dari kalam mereka. Nah, berarti butuh taujih. Wa in kana qad jawazahu ba'dul muhaqqiqin, walaupun sebagian ahli tahqiq membolehkannya. Faqad ujiba bi annahu lil mubalaghati fi ta'kid amril hajji wa du'ain nasi ila isti'dadi lahu. Dan dijawab hal tersebut bahwasanya perkataan al-hajju asyhurul ma'lumat untuk mubalaghah dalam apa? Menegaskan perintah untuk berhaji dan seruan bagi manusia untuk mempersiapkan dalam berhaji, sehingga semenjak bulan Syawal sudah dipersiapkan untuk haji tersebut. Hatta ka'anna af'alal haji mustaghriqatun li jami'il ashhuri tsalatsah, sampai-sampai seakan-akan amalan-amalan haji itu apa? Mencakup semua waktu di 3 bulan tersebut. Au ala hadzi mudhaf ay ashhurul hajji ashhurun ma'lumat. Makna ayat tersebut ikhwanillah ada mudhaf yang dihilangkan, dan ini mudah, paling mudahnya. Yaitu makna al hajju ashhurun ma'lumat, ya ini ashhurul hajji ashhurun ma'lumat. Bulan-bulan haji itu bulan-bulan yang diketahui. Adapun hajinya, al-hajju asyhurul ma'lumat, haji itu sebenarnya ya cuma pada apa? Sebagian kecil saja, ya tidak. Di bulan Dzulhijjah saja berhenti sampai di tasyrik, ya tidak. Nah. Dan ini mudah. Asyhurun asyhurul haji asyhurul ma'lumat. Fa yasirul ikhbaru hina idzin bi dzarfin 'an dzur bi dzarfin 'an dzarfin. Padahal jaizun ittifaqan, sehingga jadinya pengkhabaran ketika itu adalah pengkhabaran dengan dzaraf untuk mengkhabarkan dzaraf. Ya. Taim pengkhabaran dengan dzaraf untuk mengkhabarkan dzaraf. Maksudnya apa? Khabarnya berupa dzaraf, mubtada'nya juga berupa dzaraf. Ini asyhurul haji asyhurun ma'lumat. Paham sampai di sini? Dengar ya. Konsentrasi dulu di sini. Nah, saya. Fayasirul ikhbar wahina idin bidarfin andarfin wadhanika jaizun ittifaqan. Wa nadhiruha qawluhu aydha maw'idukum yawmuz zinah. Maw'idukum yawmuz zinah. Berarti kalau ditakwilkan seperti di atas yang mudah, bagaimana takdirnya? Yakni waktu mau'idikum yaumuz zinah, waktu perjanjian dengan kalian yaitu pada hari zinah, yaitu hari khusus bagi mereka. Nah, dinamakan dengan yaumuz zinah, perayaan mereka. Fa yajiu fihi ta'wilat al-madhkurat wa taqdiru ala ta'wil tsani waktu mau'idikum yaumuz zinah. Dan ini lebih mudah, panikilah. Takdir yang kedua ini lebih mudah. Nah, dan itu yang kita pakai dalam urusan yang seperti ini, selama tidak mengubah makna. Nah, yang paling mudah kita ambil sehingga memahami makna pun gampang. Paham sampai di sini? Nah, kemudian wa idza kana al-ghalibu ma dzukir fa raf'u jaizun. Dan apabila yang ghalib, yaitu yang mayoritas adalah apa yang disebutkan dalam mubtada, maka merofakkannya boleh. Nahu mawa'idukum yaumun atau mawa'idukum yaumani. apabila mawaidnya itu memang apa lebih mayoritas. Nah, dari isi waktunya. Waqad ruwiya bil wajhaini qaulun nabighah za'ama al bawarihu anna rihlatana ghadan fa bidzaka khabbarana al ghurabul aswad. Syaitnya mana? Rihlatan anna rihlatana ghadan. Tayyib. Qala Ibn Malik fi syarh tashil ba'da dzikrihi al baita ma nasuhu bi nasbi ghadan wa raf'ihi. Naam. Tayyib. Dzakara dzalika Sayyarafi wal wajhan fi hadha an-naw' jaizan bi ijma' illa anna nasba ajwad li anna al hadfa ma'ahu aqyas wa isti'malahu akthar. Naam. Tayyib. Za'ama al-bawarihu anna rihlatan al-ghadan, atau kalau dalam bentuk yang lain apa? Dalam bentuk rafa. Tapi dengan nasab ghadan ini lebih lebih bagus. Nah, taib. Lebih bagus. Karena apa? Karena nama hadaf bersama dengan itu lebih lebih sesuai dengan kias dan penggunaannya lebih banyak. Nah, ini dulu faedah yang pertama, faedah berhubungan dengan apa? Pengkhabaran dengan zaman untuk suatu makna, khanifillah. Jadi mengkhabarkan dengan zaman untuk suatu makna atau arad sama apabila apa? Makna tersebut adalah mayoritas. Ya. Tayyib. Pada zaman yang menjadi khabarnya. Ya, kejadian makna tadi melingkupi kebanyakan zaman, maka ini ada tiga apa, ada tiga pilihan, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar menurut pendapat yang rajih. Adapun kufiyun tidak membolehkan jar, ya tidak. Kemudian apabila zamannya tersebut dalam bentuk ma'rifah, zamannya tersebut dalam bentuk ma'rifah, maka juga ada tiga pilihan, rafa, nasab, dan jar dengan fi. Dan yang nasab itu lebih rajih. Kemudian yang ketiga, apabila zamannya ini tidak pada mayoritasnya, atau makna tersebut terjadinya tidak pada mayoritas zaman tadi, maka hanya boleh dua pilihan. Yaitu nasab atau dijar dengan fi. Ini menurut yang ghalib. Taib. Kalau datang sesuatu yang menyelisih sesuatu yang ghalib ini, maka berarti di sana ada sesuatu yang mahdhuf muqaddar, seperti al-hajju asyhurul ma'lumat, takdirnya apa? Arin. Asyhurul hajji asyhurun ma'lumat. Ini mudahnya. Juga seperti pada ayat mau'idukum yaumuz zinah. Yani waktu mau'idukum yaumuz zinah. Ini lebih mudah. Naam. Tapi ingat-ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.